Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran yang berikutnya dari kitab Durus Al-Lughah Al-Arabiyyah. Dan kita masih berada pada pelajaran ke-15. Dan alhamdulillah sudah selesai latihan-latihannya. Insyaallah kita akan simpulkan atau jelaskan sedikit tentang dhamir atau kata ganti. Kita bisa membuka di sini halaman 91, Al-Dhamair Al-Munfasilah. Al-Dhamair Al-Munfasilah, Dhamir, Dhamir, Munfasil. Dhamir, Dhamir, Munfasil. Di sini ada dhamir huwa, kemudian dhamir hiya. Kita baca terlebih dahulu semuanya. Huwa talibun, hiya talibatun, anta talibun, anti talibatun, ana talibun, ana talibatun, hum tullabun, hunna talibatun. Disebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dhamir atau kata ganti yang munfasil. Dhamir munfasil. Kita perhatikan di sini, huwa itu untuk dia, satu orang laki-laki. Kemudian hiya untuk dia, satu orang perempuan. Kemudian yang berikutnya, anta itu satu orang, kamu satu orang laki-laki, anti satu orang perempuan, ana satu orang laki-laki dan perempuan, kemudian hum mereka laki-laki, jumlahnya lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian antum itu atau hunna sebelumnya, mereka perempuan, jumlahnya 3 atau lebih. Antum kalian laki-laki. Kemudian antunna kalian perempuan. Nahnu itu untuk kami laki-laki maupun perempuan, maupun perempuan. Nah, dhamir ini disebut dengan dhamir munfasil. Dhamir munfasil yang terpisah, tidak bersambung dengan kata sebelumnya. Dhamir munfasil diletakkan di depan dan dia tidak bersambung. Kemudian pembagian dhamir lainnya, ada yang disebut dengan dhamir muttasil, lawannya dhamir muttasil, dhamir yang bersambung, dhamir yang bersambung. Bersambung di sini bisa bersambung dengan isim dan juga bisa bersambung dengan fi'il, bersambung dengan isim dan juga bisa bersambung dengan fi'il atau kata kerja. Isim atau dhamir muttasil yang bersambung dengan isim berbeda dengan dhamir muttasil yang bersambung dengan fi'il atau kata kerja. Kata kerja huwa memiliki bentuk dhamir muttasilnya, yaitu hu. Kemudian hiya memiliki bentuk muttasilnya, yaitu ha. Anta, anti, ka dan ki, ana, yaitu ya. Hum, tetap hum. Kemudian hunna juga tetap hunna. Antum, kum, antunna, kunna, nahnu, na. Dan itu semuanya sudah lewat pada latihan-latihan sebelumnya. Kalau bersambung dengan isim, contohnya baituhu, baituha, baituka, baituki, baiti, baituhum, baituhunna, baitukum, baituna. Nah, dhamir muttasil yang bersambung dengan isim, yang bersambung dengan isim, maka posisi dia, kedudukan dia sebagai mudhafun ilaih, mudhafun ilaih. Kalau bersambung dengan fi'il, dalam hal ini yang sudah dipelajari adalah fi'il madhi. Fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan waktu yang telah lampau. Maka nanti dia sebagai, bukan sebagai mudhaf ilaih, bukan sebagai mudhaf ilaih. Dan bentuknya pun berbeda dengan dhamir muttasil yang bersambung dengan isim. Contoh huwa tetap zahaba, kemudian hiya menjadi zahabat, kemudian anta menjadi zahabta, anti menjadi zahabti, ana menjadi zahabtu, hum menjadi zahabu, hunna menjadi zahabna. Kemudian kalau antum menjadi zahabtum, antunna menjadi zahabtunna, nahnu menjadi zahabna, zahabna. Itu ringkasan dari materi tentang dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Jadi dhamir munfasil, dhamir munfasil ada bentuknya tersendiri, kemudian dhamir muttasil juga ada bentuknya sendiri, tidak bisa di samakan dalam hal penggunaannya. Insyaallah nanti akan ada materi tambahan berkaitan dengan dhamir, dhamir ini. Nah, sebelum kita masuk pada pelajaran ke-16, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan kalau ada. Barakallahu fiik. Nah, kalau tidak ada, kita langsung lanjutkan pada pelajaran ke-16. Pelajaran ke-16, halaman 92. Ada percakapan antara al-mudarris dan Muhammad, kemudian Ali. Al-Mudarris mengatakan atau bertanya, liman hadhihi al-aqlamu ya Muhammadu. Milik siapa pena-pena ini, wahai Muhammad? Hiya li ya ustadu. Ia milikku, wahai ustad. Hiya jamilatun jiddan. Wahadihil kutubu al-jadidatu ahiya laka. Ia bagus sekali. Wahadihil kutub, dan apakah wahadihil kutubul jamilatu, dan buku-buku baru ini, apakah ia milikmu? La hiya lihamidin. Bukan, ia milik Hamid. Aina dafatirukum ya ikhwanu. Dimana buku tulis kalian, wahai saudara-saudara? Hiya huna ala hadha al-maktabi. Ia di sini, di atas meja ini. Demikian percakapan yang ada pada pelajaran ke-16. Dan pada pelajaran ke-16 ini akan dibahas beberapa materi, di antaranya bentuk jamak taksir, kemudian isim isyarah untuk jamak taksir yang bukan, yang tidak berakal. Kemudian juga penggunaan sifat atau naat untuk kata yang berbentuk jamak taksir namun dia tidak berakal. Kemudian penggunaan dhamirnya juga. Insyaallah satu persatu kita akan jelaskan pada latihannya. Sebelum kita masuk pada latihan, kita baca terlebih dahulu percakapan-percakapan ini satu persatu. Kita mulai dari Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Naam Ustaz. Bismillah. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu? Hiya li ya ustazu. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadhil kutubul jadidatu ahiya laka? La hiya lihamidin. Aina daftarukum? Aina daftarukum ya ikhwanu? Hiya huna ala hadhil maktabi. Ala hadhil maktabi. Ala hadhil maktabi. Naam, ahsan tabarakallah. Berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam Ustaz. Bismillah. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu? Hiya li ya ustazi. Hiya li ya ustazu. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadhil kutubul jadidatu ahyalaka? La hiya li hamidin. Aina dafatirukum ya ikhwanu? Hiya huna ala hadal maktabi. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Naam Ustaz. Bismillah. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu? Hiya li ya ustadu. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadhil kutubul jadidatu ahiya laka? La hiya lihamidin. Aina dafatirukum ya ikhwanu? Hiya huna ala hadhil maktabi. Hada. Hiya huna ala hadal maktabi. Naam, al-akh Abu Saufa, silakan. Naam Ustaz, bismillah. Liman hadhil aklamu ya Muhammadu, hiya li ya Ustadu, hiya jamilatun jiddan, wa hadhil kutubul jadidatu, ahiya laka, la hiya li hamidin, aina dafatirukum ya ikhwanu, hiya huna ala hadhal mak tabi. Naam, ahsan. Kemudian berikutnya al-akh Imam, silakan. Bismillah. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu, hiya li ya Ustadu, hiya jamilatun jiddan, wa hadhil kutubul jadidatu hiya laka, la hiya li hamidin, aina dafatirukum ya ikhwanu, hiya huna ala hadhal maktabi. Naam, berikutnya al-akh Abu Khansa Banu, silakan. Naam Ustaz, liman hadhil aqlamu ya Muhammadu, hiya li ya Ustadzu, hiya jamilatun jiddan, wa hadhil kutubul jadidatu ahiya laka, la hiya li hamidin, aina dafatirukum ya ikhwanu, hiya huna ala hadhal maktabi. Naam, al-akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. Liman hadhil aklamu ya Muhammadu, hiya li ya Ustadu, hiya jamilatun jiddan, wa hadhil kutubul jadidatu ahiya laka, la hiya li hamidin, aina dafatirukum ya ikhwanu, hiya huna ala hadhal maktabi. Nah, berikutnya al-akh Abu Salwa, silakan. Naam Ustaz. Liman hadhil aklamu ya Muhammadu, hiya li ya Ustadu, hiya jamilatun jiddan, wa hadhil kutubul jadidatu ahiya laka, la hiya li hamidin, aina dafatirukum ya ikhwanu, ya huna ala hadal maktabi. Nah, berikutnya al-akh Abu Khadijah, silakan. Naam Ustaz. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu, ya li ya Ustadu, hiya jamilatun jiddan, wa hadhil kutubul al-jadidatu ahiya laka, la hiya lihamidin, aina dafatirukum ya ikhwa ya akhwa ya ikhwanu, hiya huna ala hadal maktabi. Nah, berikutnya al-akh Hamim. Nah, bismillah. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu, hiya li ya Ustadu, hiya jamilatun jiddan, wa hadhil kutubul jadidatu ahiya laka, la hiya li la hiya li hamidin, aina dafatirukum ya ikhwanu, hiya hunna ala hadhal maktabi. Nah, hunanya tidak perlu pakai tasydid. Hiya huna ala hadzal maktab. Naam. Baik, alhamdulillah. Kita baca latihan-latihannya. Tamarin, latihan-latihan. Al-awwal, ta'ammal al-amthilata al-atiyah. Ta'ammal al-amthilata al-atiyata. Perhatikanlah contoh-contoh berikut ini. Ada dua contoh, alif dan ba. Kita perhatikan bagian alif ada contoh mufrad dan jamak. Bagian ba juga ada contoh untuk yang mufrad dan jamak. Mufrad dan jamak. Contoh yang mufrad bagian alif, hadza talibun jadidun. Huwa min Amerika. Contoh yang jamak bagian alif, haulai tullabun jududun. Hum min Amerika. Bagian alif atau bagian ba, contoh yang mufrad, hadza kitabun jadidun. Huwa min Amerika. Kemudian contoh jamaknya adalah hadhihi kutubun jadidatun. Hiya min Amerika. Bagi yang sudah pernah mengikuti pelajaran-pelajaran yang sebelumnya dari kitab atau buku-buku yang sebelumnya, insyaallah masih atau akan mudah karena materi ini adalah pengulangan dari materi yang sebelumnya. Nah, kita perhatikan di sini ada perbedaan contoh alif dan ba. Bagian alif contoh yang disebutkan adalah kata yang akil, yang berakal, talibun atau manusia. Nah, nanti istilah akil atau akal yang berakal juga diistilahkan dengan alim lebih tepatnya. Tapi tidak mengapa yang masyhur, yang dikenal di istilah bahasa Arab, li ghairi akil dan akil, lil akil dan li ghairi al akil. Tapi kalau kita mau mengistilahkan dengan alim dan li ghairi al alim, nah itu juga boleh. Kita perhatikan di sini, hadza talibun jadidun. Talibun akil, yang berakal, manusia. Yang artinya adalah seorang pelajar. Ini adalah pelajar baru. Pelajar baru. Huwa min Amerika. Dia dari Amerika. Adapun contoh bagian ba adalah contoh yang menggunakan kata yang tidak berakal atau mudahnya benda mati. Contohnya di sini adalah kitabun. Kitabun yang artinya adalah buku atau kitab. Dia tidak berakal. Ini yang pertama. Perbedaan contoh bagian alif dan ba. Yang alif adalah contoh untuk yang berakal, adapun ba adalah contoh yang tidak berakal. Lalu pembahasannya dari sisi apa? Kita perhatikan di sini. Di sini disebutkan penggunaan isim isyarah atau kata tunjuk dan penggunaan kata ganti atau dhamir. Bagian alif yang mufrad, mufrad itu tunggal. Mufrad itu tunggal, artinya satu. Hadza talibun jadidun. ini seorang pelajar yang baru. Hada itu digunakan untuk menunjuk sesuatu yang berjenis mudzakkar dan berjumlah satu atau mufrad. Maka dalam kondisi ini atau pada contoh ini tepat dengan menggunakan hadza talibun. Kemudian jadidun, jadidun di sini sebagai apa al-akh imam? Hadza talibun jadidun. Jadidun sebagai man'ut, Ustaz. Nah, sebagai apa? Man'ut. Man'ut. Salah. Kurang tepat. Ya betul. Man'ut itu talibunnya. Jadidunnya sebagai na'at, Ustaz. Na'at. Nah, ahsan. Sebagai na'atnya. Nah. Berarti ini tambahan pembahasan na'at. Harus kembali mengingat tentang pembahasan susunan man'ut na'at. Man'ut na'at. Sifat atau mausuf, sifah dan mausuf. Harus diingat kembali. Nah, yang namanya na'at itu harus mengikuti man'ut. Harus mengikuti man'ut. Man'ut itu kata yang disifati. Na'at adalah kata sifatnya. Hadza talibun jadidun. Ini seorang pelajar yang baru. Jadidun sebagai na'at maka harus mengikuti man'utnya. Maksudnya kalau man'utnya itu mudzakkar, na'atnya juga harus mudzakkar. Maka tidak boleh disebut hadza talibun jadidatun. Karena jadidatun mu'annas sementara man'utnya adalah mudzakkar, maka tidak benar. Na'at juga harus mengikuti man'ut pada jumlahnya. Apakah dia berjumlah satu atau mufrad atau dia jamak? Kalau mufrad maka gunakan na'at yang mufrad juga. Hadza talibun jadidun. Tidak boleh kita menggunakan na'atnya itu jamak sementara man'utnya itu mufrad. Jamak dari jadidun adalah jududun. Tidak boleh diucapkan hadza talibun jududun. Karena jududun itu bentuk jamak dari jadidun, sementara dia sebagai na'at dan na'at harus mengikuti man'ut. Man'ut pada contoh ini adalah mufrad, maka tidak tepat, tidak tepat. Baik. Hadza itu isim isyarah digunakan untuk menunjuk kata yang berjenis mudzakkar dan dia mufrad. Jadidun adalah na'at untuk talibun. Karena talibun itu mufrad, maka jadidun juga harus dalam bentuk mufrad. Kemudian yang berikutnya, huwa min Amerika. Huwa min Amerika. Ia dari Amerika. Huwa di sini menggantikan talibun. Menggantikan talibun. Pelajar itu dari Amerika. Karena talibun itu mudzakkar, ya. Jumlah satu dan dia yang sedang dibicarakan, maka menggunakan dhamir huwa. Dhamir huwa. Nah, sekarang kita pindah ke bentuk jamaknya. Haula'i adalah bentuk jamak dari hadza. Bentuk jamak dari hadza. Maka ketika kita menggunakan haula'i, isim isyarah haula'i karena berbentuk jamak, maka yang ditunjuk pun harus berbentuk jamak. Berarti kita harus merubah talibun ke dalam bentuk jamaknya. Tullabun adalah bentuk jamak dari talibun. Haula'i tullabun. Haula'i tullabun. Bukan menggunakan hadza tullabun atau haula'i talibun. Tidak. Harus disesuaikan. Kalau isim isyarahnya itu untuk mufrad, maka gunakan yang mufrad. Kalau isim isyarahnya itu untuk jamak, maka gunakan yang berbentuk jamak. Tullabun. Jududun, jududun adalah na'at untuk tullabun. Sekali lagi, na'at harus mengikuti man'ut. Kalau na'atnya, kalau man'utnya mufrad, maka na'at juga harus mufrad. Kalau man'utnya jamak, na'at juga harus jamak. Tullabun di sini berbentuk jamak, maka jadidun juga harus dirubah ke dalam bentuk jamak. Apa jamaknya? Jamaknya adalah jududun. Jududun. Kemudian dhamirnya hum min amrika, menggunakan dhamir hum karena di sini berbentuk jamak tullabun. Tullabun. Ini selesai. Bagian ba untuk yang tidak berakal bagaimana kaidahnya? Nah, kita perhatikan. Kalau untuk mufrad sama kaidahnya dengan kaidah yang sebelumnya. Hada kitabun jadidun huwa min amrika. Sama pembahasannya seperti contoh yang pertama bagian alif untuk yang mufrad. Sama pembahasannya. Kaidahnya sama. Kemudian ada perbedaan ketika dalam bentuk jamak. Ketika dalam bentuk jamak. Jadi ada kata yang dia ghairu akil. Anggap contohnya misalnya kitabun. Kitabun tidak berakal dia, benda mati. Kalau dijamakkan maka menjadi kutubun. Menjadi kutubun. Mestinya isim isyarah yang digunakan kalau kita menggunakan kaidahnya harus berbentuk jamak juga. Haulai kutubun. Sama seperti haulai tullabun. Namun di sini tidak menggunakan dhamir atau tidak menggunakan isim isyarah yang jamak. Di sini menggunakan isim isyarah hadhihi. Hadhihi kutubun. Hadhihi kutubun. Nanti kita jelaskan. Hadhihi kutubun. Kemudian na'atnya jadidatun. Jadidatun tidak dalam bentuk jamak. Jadidatun itu bentuk mu'annas dari jadidun. Jadidun. Nah, kita perhatikan. Hadihi kutubun jadidatun. Hadihi itu untuk mufrad, ya. Sementara kutubun itu jamak. Jadidatun itu mufrad. Berarti kaidah ini atau kaidah yang kita terapkan pada contoh alif bagian jamak tidak kita terapkan pada contoh bagian ba yang jamak. Tidak bisa diterapkan di sini. Ini ada kaidah tersendiri. Apa itu kaidahnya? Kaidahnya ialah setiap kata yang ghairu akil, yang tidak berakal, baik itu benda mati, pohon atau yang selainnya, jika diubah ke dalam bentuk jamak, jika diubah ke dalam bentuk jamak, maka perhatikan ya, setiap kata yang ghairu akil, tidak berakal, ketika diubah ke dalam bentuk jamak, ketika diubah ke dalam bentuk jamak, maka dia diposisikan seperti atau diberlakukan seperti isim mufrad yang mu'annas. Isim mufrad yang mu'annas diposisikan dan diperlakukan, dihukumi seperti isim mufrad mu'annas. Diperhatikan baik-baik. Sekali lagi, setiap kata yang ghairu akil, tidak berakal, entah itu benda mati atau pepohonan yang lainnya, jika berbentuk jamak maka dia diposisikan, dihukumi seperti isim mufrad mu'annas. Walaupun kata tersebut mudzakkar, tetap ketika diubah ke dalam bentuk jamak maka dia seperti isim mu'annas yang mufrad. Maka kita perhatikan di sini, hadhihi itu untuk isim mufrad mu'annas, kutubun itu jamak tapi tetap diperlakukan seperti isim mufrad mu'annas, padahal kitabun itu mudzakkar, tapi karena sudah dirubah ke dalam bentuk jamak maka dia dihukumi dan diperlakukan seperti isim mu'annas. Jadi datun juga sama. Jadi datun itu isim mufrad mu'annas. Padahal kaidahnya na'at harus mengikuti man'ut. Man'utnya kutubun. Kutubun itu berbentuk jamak. Mestinya na'atnya harus berbentuk jamak. Namun dikarenakan kutubun adalah kata yang tidak berakal dan dia diubah ke dalam bentuk jamak, maka dia dihukumi seperti isim mufrad mu'annas. Maka na'atnya pun harus mengikuti, yaitu mufrad mu'annas. Jadilah jadidatun. Hadihi kutubun jadidatun. Juga penggunaan dhamirnya sama. Hiya min Amerika. Hiya min Amerika. Walaupun kutubun itu berbentuk jamak, walaupun kutubun itu mudzakkar, namun ketika dirubah ke dalam bentuk jamak, dia dihukumi seperti isim mu'annas mufrad. Maka dhamir yang menggantikan pun isim atau dhamir mu'annas mufrad. Hiya min Amerika. Hiya min Amerika. Demikian kaidah yang disebutkan pada latihan 1. Sebelum kita masuk latihan kedua, jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Fadhol. Baik, insyaallah sudah bisa difahami ya. Kita langsung masuk latihan kedua. Latihan kedua. Hawwilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Rubahlah mubtada' pada tiap-tiap jumlah berikut ini ke dalam bentuk jamak. Mubtada'nya kita rubah ke dalam bentuk jamak. Contoh, hadha baitun, ini rumah. Kemudian kita ubah hadha menjadi jamak. Hadha bentuk jamaknya adalah mestinya haula'i. Mestinya haula'i. Namun karena kata yang ditunjuk adalah ghairu akil, yaitu baitun, dan ketika dijamakkan maka isim isyarahnya menggunakan hadihi. Hadihi buyutun. Hadihi buyutun. Nah, kita mulai dari Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Naam Ustaz. Bismillah. Haza najmun. Hazihi nujumun. Naam. Hada najmun. Hadihi nujumun. Berikutnya Al-Akh Abu Shifa, silakan. Naam Ustaz. Hadha darsun. Hadhihi durusun. Hadha darsun. Hadhihi durusun. Ahsant. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Hadha qalamun. Hadhihi aqlamun. Hadha qalamun. Hadhihi aqlamun. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Hada babun. Hadihi abwabun. Hada babun. Hadihi abwabun. Al-Akh Imam, silakan. Hada nahrun. Hadihi anharun. Hada nahrun. Hadihi anharun. Al-Akh Abu Khansa Banu. Hada jabalun. Hadihi jibalun. Hada jabalun. Hadihi jibalun. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Hada kalbun. Hadihi kilabun. Hada kalbun. Hadihi kilabun. Al-Akh Abu Salwa. Hada bahrun. Hadhihi biharun. Hadha bahrun. Hadhihi biharun. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Hadha kitabun. Hadhihi kutubun. Hadha kitabun. Hadhihi kutubun. Al-Akh Hamim. Hadha himarun. Haulai humurun. Naam. Di sini tetap menggunakan hadhihi. Oh. Hadha himarun. Hadha himarun. Hadhihi humurun. Naam. Hadhihi humurun. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Fudail, silakan. Hadha sarirun. Hadhihi sururun. Hadha sarirun. Hadhihi sururun. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi. Hadha daftarun. Hadhihi dafatirun. Dafatiru. Naam. Hadha daftarun. Hadhihi dafatiru. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Hadha maktabun. Hadhihi makatibu. Hadha maktabun. Hadhihi makatibu. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Naam, Ustaz. Nomor berapa, Tad? Nomor 14. Hadha fundukun. Hadhihi fanadiku. Hadha fundukun. Hadhihi fanadiku. Apa fundukun artinya? Abu Shifa. Hotel ya, Tad? Naam, hotel. Yang kemudian diubah ke dalam bahasa kita pondok. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Saufa. Hadhihi sa'atun. Hadhihi sa'atun. Naam, hadhihi sa'atun. Hadhihi sa'atun. Al-Akh Imam, silakan. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Al-Akh Abu Khansa Banu. Afan Ustaz, nomor 17. 17. Naam. Hadhihi ta'iratun. Hadhihi ta'iratun. Hadhihi ta'iratun. Hadhihi ta'iratun. Kemudian berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Tilkas sayaratun. Nomor 18, Ufun. Dhalika. Dhalika najmun. Tilka nujumun. Nah, dhalika najmun. Tilka nujumun. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa. Nomor 19. Tilka sayaratun. Tilka sayyaratun. Naam, tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Naam. Sebelum kita akhiri di sini pada latihan kedua nomor 12, 13 dan 14. 12, 13 dan 14. Daftarun menjadi dafatiru. Maktabun menjadi makatibu. Fundukun menjadi fanadiku. Semuanya tidak bertanwin. Semuanya tidak bertanwin karena bentuk jamak yang seperti ini masuk dalam kategori isim ghairu munsharif. Ghairu munsharif, sehingga tidak bisa menerima tanwin. Dafatihu, makatibu, makfanadiku, yang nanti ada babnya tersendiri insyaallah dalam bentuk atau setiap kata yang berbentuk seperti mafa'ilu, wazan mafa'ilu, makatibu, dafatihu, fanadiku adalah isim ghairu munsharif. Jadi kalau ditanya kenapa di sini dafatiru tidak menggunakan tanwin, makatibu juga tidak menggunakan tanwin, fanadiku juga tidak menggunakan tanwin, alasannya karena dia adalah isim ghairu munsharif. Nah, pembahasan ini nanti akan ada pada pelajaran-pelajaran berikutnya insyaallah taala. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari. Tafadhalu. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz. Nah, silakan. Kalau untuk hewan itu tidak termasuk yang berakal ya Ustaz? Hewan ghairu akil. Hewan itu masuk dalam kategori ghairu akil, tidak berakal. Nah Ustaz. Nah. Sama satu lagi Ustaz Afwan, ini agak jauh ke belakang mungkin. Nah. Perbedaan man'ut na'at dan mudaf-mudaf ilaih itu gimana Ustaz? Pertama, kalau dilihat dari sisi harokat sudah sangat jelas. Kalau man'ut na'at itu harus sama. Harus sama. Na'at harus mengikuti man'ut. Mengikuti karena kita belum membahas tentang i'rab, kita sebutkan dengan harokat saja ya, supaya lebih mudah difahami. Harus mengikuti jenis harokatnya. Kalau dhammah ya dhammah, artinya kalau marfu ya marfu. Kalau dia man'utnya itu berharokat fathah ya fathah. Kalau man'utnya berharokat kasroh ya kasroh. Na'atnya sama antara na'at dengan man'ut itu sama. Itu dari sisi jenis harokatnya. Nah, kemudian dari sisi bentuk atau jumlahnya, mufrad atau jamak, nanti ada musanna. Musanna itu yang berjumlah dua, juga harus sama. Kalau man'utnya itu mufrad, ya na'at harus ngikuti mufrad. Kalau man'utnya itu berbentuk jamak, ya na'at juga harus mengikuti dalam bentuk jamak. Lalu mudzakkar dan muannasnya. Mudzakkar dan muannasnya, kalau man'utnya mudzakkar, na'at juga harus mudzakkar. Kalau man'utnya muannas, na'at juga harus muannas. Talibun jadidun, bukan talibatun jadidun. Ini secara singkat berkaitan dengan man'ut na'at. Kalau susunan mudhaf-mudhaf ilaih, susunan mudhaf-mudhaf ilaih tidak sama seperti man'ut na'at. Mudhaf, kaidahnya, ketentuannya, mudhaf tidak boleh diberi alif lam, ya, tidak boleh diberi tanwin. Berbeda dengan na'at dan man'ut, boleh kasih alif lam. Al-masjidu al-kabiru alladhi amama baiti jamilun jiddan, misalkan. Al-masjidu al-kabiru, masjid yang besar itu. Man'utnya al-masjidu, na'atnya al-kabiru, menggunakan alif lam. Kalau mudhaf-mudhaf ilaih, mudhaf tidak boleh pakai alif lam. Mudhaf tidak boleh pakai tanwin. Ya, mudhaf tidak boleh pakai tanwin. Kemudian tidak ada keharusan. Ya, tidak diharuskan mudhaf dan mudhaf ilaih itu sama. Sama jenis harokatnya, sama mudzakkar dan muannasnya, sama dalam hal mufrad dan jamaknya, tidak. Tidak harus sama. Kemudian mudhaf ilaih harus, mudhaf ilaih harus majrur atau berharakat kasrah, atau berharakat kasrah, majrur atau yang berharakat kasrah. Mudhaf ilaih boleh pakai alif lam dan boleh tanpa alif lam. Contoh, babul masjidi, babul masjidi, pintu masjid, pintu masjid. Ini susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Babu itu mudhaf, al-masjidi itu mudhaf ilaih. Nah, pakai alif lam, al-masjidi. Babu tidak menggunakan alif lam dan juga tidak menggunakan tanwin. Atau misalkan qalamu zaidin, qalamu zaidin, pena, pena zaid, pena milik zaid, pena milik zaid. Qalamu tidak bertanwin, tidak menggunakan alif lam. Zaidin bertanwin dan berharakat kasrah. Baik. Kemudian kalau dari sisi arti, arti biasanya atau boleh pada susunan man'ut dan na'at diberi tambahan yang antara man'ut dan na'at. Al-masjidu al-kabiru, masjid yang besar itu. Ya, kalau pada susunan mudhaf, mudhaf ilaih biasanya diberi arti milik antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Qalamu zaidin, pena, ini mudhaf, zaidin mudhaf ilaih. Antara mudhaf dan mudhaf ilaih diberi arti milik, pena milik zaid, pena milik zaid. Itu sisi perbedaan antara susunan man'ut dan na'at, kemudian susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Bisa dibaca kembali materinya pada pelajaran-pelajaran berikutnya atau buku-buku yang sebelumnya yang sudah pernah kita bahas. Demikian al-ahamim. Dapat difahami ya? Naam Ustaz, jazakallah khairan. Wa an jazakallah khair. Taib, ada yang lain? Nah, kalau tidak ada, insya Allah kita cukupkan pada materi ini. Insya Allah Ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih membaca pelajaran ke-16 dan kita akan masuki latihan ke-3 sampai selesai bi'idnillahi azza wa jal. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakallahu khairan.